Oke, kita tarik lagi satu orang cewek ke depan nanti ya. Yang enggak ada cowoknya aja. Enggak ada. Ku mencintaimu lebih dari apapun, meskipun satu orang pun yang tahu. Ku mencintaimu sedalam-dalam hatiku, meskipun engkau hanya kekasih kebaku. Ku tahu ku takkan selalu ada untukmu di saat engkau merindukan diriku. Ku tahu ku takkan bisa memberikanmu waktu yang panjang dalam hidupku. Cari selama ini dalam hidupku, dan hanya padamu ku berikan kisah cintaku yang panjang dalam hidupku. Keliling sekarang. Kebetulan ya. Oke, grogi nih. Ku mencintaimu lebih dari apapun, meskipun tiada satu orang pun yang cintaimu sedalam-dalam hatiku, meskipun engkau hanya kekasih kelaku, kekasih kelaku. Meskipun engkau hanya kekasih kelaku, kekasih kelaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.